kondo, ojo lengga-lengga, seneng karo aku, mergo aku iki uang orang duwe. Aku wedi mengko keloti pemburi. Mergo aku wedi keloti pemburi.